Mengapa kau nyalakan api cinta di hatiku, membakar jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu setiap hari. Bayang dirimu menggoda jiwa. Mengapa kini kurasakan lain di hatiku? Kau diam dan acuh tak acuh. Sering kau marah tanpa alasan, membuatku curiga. Terbukalah berterus terang. Katakan saja, bila kau bosan, kau marah, kau benci, katakan saja. Walau berat hatiku melupakan dirimu, jangan kau bersandiwara kepadaku. Bosan, terserah apa mau, jalanku masih sandiwara kepadaku. Bosan, mungkin itu sifatmu. Benci, bila ingat dirimu. Bosan, terserah apa mau. Benci, mungkin itu sifatmu. Benci, bila ingat dirimu. Bosan, terserah apa maumu. Benci.